tangan tetangisan. Mangkane jaman siyen nek kate magrib yogane digurak nang langgar. Ayo nak nang langgar. Magrib nang tahlilan mbahmu mulih. Bahasanya gitu. Intinya syair barusan yang sudah kami kumandangkan. Mas, saya ingin pianonya saja. Dengarkan suaranya ibu-ibu. Sholli wa sallim tabu iman. Sholli iman. Terus. Wal ali wal ashabi mangkon. Kepacut temenan ger anak turun gurun kowe ora wirang padha mangan tinggalan. Lamun aku bisa paling dalam dunia bakal tak ring kesih dunia ku sing isih tadi. Saya menukil dari sebuah kitab mboten karangan kula, Bu. Niku unine kitab. Ning maknane kula tembangaken ngoten. Dine kak dikirimi ahli kubure mari magrib balik nelongso. Akhire muni ngoten wau. Kebacut temen ger kowe anak turunku. Kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa paling alam dunia bakal tak ringkesi dunia ku sing isih ana. Alhamdulillah ten mriki sik wonten budaya tahlil nggih Bu nggih. Mun moga-moga niki wonten manfaate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Saiki tak hibur maneh.